Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana, Allahumma ya rabbana, warzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad, warzuqna murafaqatahu yawmal qiyamati, waqsurna ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana, warzuqna taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, حاضرين حاضرات, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, yang semoga senantiasa ditambah oleh Allah kerinduan dan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus Fadilat Syekh Murad yang telah memberikan atau mengenalkan kita lebih dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam segala urusannya dan memperbesar manfaat keberadaan beliau di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini dimudahkan oleh Allah untuk terus menerus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersama Nabi Muhammad karena kita akan membaca hadis. Hadis artinya apa yang pernah dilihat oleh sahabat Nabi tentang Nabi, atau apa yang pernah didengar oleh sahabat Nabi dari Nabi, ataupun apa yang pernah dilihat oleh Nabi kemudian dikukuhkan, dan itulah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pelajaran kita saat ini adalah pelajaran keindahan, karena terbayang saat itu kalau orang hadir hatinya bersama Nabi di saat membaca hadis, dia seolah-olah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang ada di hati para ulama-ulama terdahulu, seperti Imam Malik waktu membaca hadis dengan penuh penghormatan dan penghargaan kepada majelis hadis. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyebutkan bahwa majelisnya Imam Malik begitu syah, begitu khusyuk, sehingga di antara kami ini tidak ada yang berani membuka lembaran di majelisnya Imam Malik padahal jumlahnya orang banyak. Kenapa? Kalau buka lembaran kertas bunyi, karena begitu indahnya majlisnya Rasulullah, begitu khusyuknya majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hatinya sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebut nama Nabi kecuali hadir Nabi. Tidak diceritakan tentang Nabi kecuali hadir Nabi di hatinya. Dan itulah cara kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membaca hadis Nabi dengan akal kita. Kita tidak hanya membaca hadis Nabi dengan akal kita, tapi kita perlu membaca hadis Nabi dengan hati nurani yang terus dan terus dan terus akan kita pupuk agar semakin hari semakin rindu dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasakan dengan cara yang semacam ini. Inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang perindu Nabi, pecinta Nabi, yang sudah membuktikan kecintaannya dengan perilakunya, membuktikan kecintaannya dengan lidahnya, bukan membuktikan kecintaannya dengan hartanya, bahkan membuktikan kecintaan dengan nyawanya. Dan mereka itu selalu punya penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita rubah majlis kita. Majlis khusyuk, majlisnya Rasulullah. Ini majlisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja. Dan jangan lupa setelah ini, para hadirin hadirat yang tidak ada kesibukan, tidak ada kewajiban, habis ini kita langsung konvoy bareng-bareng ke Al-Bahjah 2. Di sana juga ada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena maulid pertama ada di sini, maulid kedua di Al-Bahjah 2. Sekalian biar tahu Al-Bahjah 2 itu di mana tempatnya. Yang tahun ini, insya Allah setelah maulid ini langsung dibuka pesantren Al-Bahjah 2 dengan program. Anak-anak akan dididik di sana setahun atau dua tahun untuk dikuatkan fikih, nahwu, sorobnya sebelum dibawa ke pusat sini. Sebab kalau di pusat sini anak-anak lebih sibuk. Jadi anak-anak nanti ada berapa puluh, dua puluh, berapa puluh anak atau mungkin 100 atau terserah berapa nanti di sana. Di Al-Bahjah 2 belajar di sana, nanti mereka setelah itu akan dibawa ke sini. Dan di sinilah akan kita sebar nanti. Untuk berdakwah ke sana kemari. Kita programnya semacam itu. Biarpun di Al-Bahjah 2 nanti tetap mereka diberi kesempatan setiap Sabtu Ahad hadir ke tempat ini. Maka insya Allah pendaftaran SIS santri baru tidak diarahkan langsung ke sini. Akan tapi akan diarahkan ke Al-Bahjah 2 terlebih dahulu. Untuk berbekal nahwu, sorok, fikih dan yang lain-lainnya. Baru setelah mencukupi, baru nanti dipindah ke Al-Bahjah pusat di sini. Nanti harus tahu di sana insya Allah. Ini akan rombongan, kami akan bersama teman-teman nanti kita berangkat ke sana. Al-Bahjah 2, tak tahu lewatnya mana, nanti biar diatur. Tolong panitia, tim, dakwah untuk mengatur itu semuanya. Dan kendaraannya disiapkan ya, supaya nanti tidak dan tidak langsung. Jadi mungkin dipersiapkan dulu sampai rapi, mungkin berangkatnya sampai jam 9. Persiapan jam 8, assalamualaikum, selesai. Tidak usah salaman, nanti kita langsung berangkat. Dan kalau bisa bareng-bareng, agar ada syiarnya. Yang tidak ada kesibukan, yang punya kewajiban, laksanakan kewajibannya. Baik, ini saja kita akan langsung saja kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para asatid untuk membacanya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sallu ala Nabi haula wala quwata illa billah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi sanad al-mutasil ila Abi Al-Abbas Ibn Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarri Az-Zabidi radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum bi asrarihi wa asrarikum fid dharain ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yasna'u fi baiti. Maka nayasnau fi baitihi qalat kana yakunu fi minhaji fi minhati ahlihi ta'ni fi khidmati ahlihi fa idza hadratis salatu kharaja ila salati. Ana Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam maka nayasnau fi baitihi qalat kana yakunu fi minhati ahlihi ta'ni fi khidmati ahlihi faida hadratis salatu kharaja ila salati. An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yasna'u fi baitihi qalat kana yakunu fi minhati ahlihi fi min mihnati ahlihi ta'ni fi khidmati ahlihi faida hadratis salatu kharaja ila salati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab azan ini, kalau ada masih babul azan. Man kana fi hajati ahlihi fa uqimatish shalatu fa kharaja. Begitu babnya yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, bab tentang jika seseorang masih berada pada hajatnya kemudian didirikan sholat, kemudian dia keluar langsung melaksanakan sholat. Di sini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, beliau ditanya dan pertanyaan yang tepat. Karena istri Nabi ditanya tentang kegiatan Nabi di dalam rumah Nabi. Su'ilat ditanya Sayyidah Aisyah anin Nabi tentang Nabi. Ma kana yasma'u fi baitihi. Apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Ngapain sih Nabi di rumah? Sujud saja? Atau ada hal lain yang dilakukan Nabi? Itulah, ini termasuk contoh keindahan Nabi SAW. Qalat, Siti Aisyah menjawab, kana yakunu, ada Nabi itu, fi mihnati ahlihi, ta'ni fi khidmati ahlihi. Ternyata Nabi itu di rumah melayani keluarganya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Tidak mentang-mentang Ustaz, astagfirullahaladzim, kerjaan saya dakwah, kalau di rumah enggak bisa ngerjain apa-apa. Tidak, Nabi melakukan. Bahkan pernah diriwayatkan yaqummu. Nabi Muhammad itu apa? Mengambil sampah di rumahnya. Memerah susu dengan tangan beliau. Menjahit baju robeknya. Mengikat sendalnya yang terputus. Allah. Siapa beliau? Sayyidul Akhwan, manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merasa lebih mulia dari Nabi angkat tangan. Yang merasa lebih mulia dari Nabi angkat tangan. Ha, Nabi ternyata melakukan hal-hal yang semacam ini. Ditanya oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mau terus terang, enggak usah nutup-nutupi ini. Saya yang ngerjain di rumah. Enggak ada ngomong gitu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kegiatan orang rumah. Fa idza hadaratis salatu, jika datang waktu salat, kharaja ila salati, kemudian Nabi Muhammad keluar melakukan salat. Dan memang itulah Nabi. Kalau sudah di medan laga tidak ada yang menandingi tentang kegagahan dan keberanian beliau. Di saat melakukan salat tidak ada yang menandingi kekhusyuan beliau. Di saat bersama anak dan istrinya tidak ada yang melebihi kemesraan dan keindahan beliau. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering bincang, hebat di luar, di dalam enggak benar. Di dalam benar, di luar enggak enak. Hah. Karena kurang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ambil faedah dari hadis ini, kalau kemarin di saat ada makanan sudah dihidangkan kemudian dikumandangkan salat, maka dahulukan menyantap hidangan karena dikhawatirkan kalau kita tetap memaksakan salat hilanglah kekhusyuan. Itu hidangan sudah dihidangkan. Tapi kalau masih mau dibuat, nah ini Rasulullah mau masak ini ceritanya. Apakah juga harus dilanjutkan masaknya? Saya lapar begitu. Hah? Ini subhanallah. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah menyusun begitulah, ada maksud. Biarpun tidak disebutkan di sini, cuman jadi nyusun hadis ke hadis. Hadis ke hadis itu dipikir oleh para a'immah itu. Sebelumnya makanan sudah didiamkan. Sekarang Nabi Muhammad, ya ada kalanya masa ini. Lagi menyiapkan. Ternyata dikumandangkan adzan. Apakah kita melanjutkan masa? Tanggung begitu seperti kebiasaan ibu-ibu ya. Tanggung. Atau langsung ditinggalkan sholat. Nah ini pendidikannya. Maka tetap diutamakan sholat. Karena apa? Masih belum dimasak. Kalau belum dimasak enggak bikin kerucukan itu. Tapi kalau sudah dimasak, dihidangkan, itulah yang akan terasa menjadi lebih lapar lagi. Ini diantaranya hikmah. Bahwa hadis ini diletakkan setelah itu supaya untuk menangkal pertanyaan seseorang. Tapi kalau makanan dihidangkan, kalau saya lapar tapi belum ada makanan gimana? Kalau lapar enggak ada makanan, tetap enggak ada makanan kan? Ya, sudah sholat saja. Karena biarpun nunggu tetap enggak ada makanan. Sholat saja, kalau lapar enggak ada makanan. Tapi yang menjadi masalah ada lapar di hadapannya ada makanan. Allah. Itu cerdasnya para imam muhaddisin itu. Jadi kalau nyusun hadis itu juga ada maksud. Ini diletakkan di sini. Kadang para imam muhaddis itu meletakkan hadis kayaknya enggak ada hubungannya. Kecuali setelah kita merenung panjang baru ada hubungannya. Baik, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Bisa diambil faedah dari hadis ini bahwasanya di dalam kita melakukan sholat, ada istilahnya menyincingkan baju atau pakai baju yang kita lakukan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jika tidak memungkinkan atau merepotkan seseorang di saat hendak melakukan sholat untuk merubah, mengganti bajunya dengan baju khusus untuk sholat, maka dengan riwayat ini menjelaskan bahwasanya kita boleh melakukan sholat dengan baju yang kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahkan Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang tashmir. Tentang menyincingkan baju untuk sholat karena cincingan baju itu, cincingan lengan baju itu bekas bekerja. Misalnya waktu tadi kita bekerja menyincingkan baju begini. Kemudian kita bergegas melakukan sholat. Harus diturunkan atau tidak? Para imam madhab Syafi'i mengatakan, sebagian ulama mengatakan hendaknya diturunkan. Karena makruh melakukan sholat dengan baju yang dicincing begini. Kenapa? Karena ada baju yang agak dongak. Perlu semuanya ditundukkan biar tawadhu. Ini istihsan para ulama. Jadi begini kalau dicincing. Cuman Ibnu Hajar mengatakan, Dengan apa yang dilakukan Nabi, tidak ada keterangan kalau Nabi menurunkan baju. Berarti kalau kita dalam keadaan sholat menyincingkan baju, menyincingkan lengan, itu tidak makruh. Dijawab yang lainnya, di dalam hadis itu tidak ada keterangan apakah Nabi menyincingkan atau menurunkannya. Jadi ini makanya hal-hal begini itu kadang-kadang dibahas oleh para ulama. Yang jelas, nanti kalau kita melakukan sholat yang ada di dalam madhab kita bahwa kalau kita melakukan sholat ada baju yang dicincingkan begini, maka disunahkan diturunkan. Karena tanda ketawaduan. Tidak ada yang dongak. Jadi semuanya tunduk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini, himbauan kepada siapapun untuk bertawaduk. Tidak gengsi melakukan sesuatu demi kebaikan. Biarpun itu secara lahir adalah bukan pekerjaannya. Atau mungkin suatu pekerjaan yang tidak seolah-olah menurut ukuran kebiasaan orang enggak pantas. Presiden. Dan Nabi bukan presiden. Di atas itu semuanya. Khalifah. Nabi bukan khalifah. Di atas itu semuanya. Raja. Nabi pun bukan raja. Di atas itu semuanya. Tapi Nabi melakukan itu semuanya. Pendidikan bagi semuanya agar tidak sombong. Siapa beliau? Rasulullah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Nabi SAW. Kenapa akan kita piara kesombongan kita terus? Ini seorang Nabi. Seorang laki-laki. Dan begitulah semestinya laki-laki pengikut Nabi SAW. Kalau wanitanya, tentu lebih tawaduk lagi. Itu lebih dekat dengan dapur. Sok gak mau masak. Beli ke warung. Nyiksa suami itu namanya. Jadi biasakan dengan pekerjaan sederhana. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Baik, itulah yang bisa kami hadirkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Tentang bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Bagaimana kebiasaan Nabi SAW. Bagaimana kesederhanaan Nabi SAW. Kemudian hikmah lain lagi. Hadis ini dipahami oleh sahabat Nabi SAW. Tentang bergegas yang melakukan sholat. Bahkan sampai diriwayatkan begitu. Para sahabat Nabi itu kalau sudah mendengar seruan azan itu. Mereka itu tidak pernah menunda sedikit pun. Kecuali menghadiri tempat. Takut ia berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai digambarkan ada yang lagi mengangkat cangkul begini. Lalu mendengar seruan azan. Dalam riwayat iqamat. Dia itu bingung apakah aku teruskan ke depan. Atau aku buang ke belakang. Dia pikir. Kalau ke depan dipikir bangkang. Sudah dipanggil tidak mau dah. Datang. Akhirnya dibuanglah ke belakang. Lalu bergegas masuk ke masjid. Allah. Sampai derajat semacam ini. Tapi kalau kebiasaan kita kan. Ntar dulu. Apalagi yang punya ilmu. Punya ilmu apa? Waktunya itu muwassaq. Bukan mudhayyaq. Waktunya itu lebar. Boleh awal, boleh ini, boleh ini. Ini punya ilmu yang kacau ini. Ntar. Yang penting. Ya. Dan sudah disepakati bahasanya sebaik-baik sholat adalah sebaik sholat awal waktu. Karena itu adalah untuk kita terbebas daripada beban kewajiban. Dan itu tentu tanda kerinduan kita kepada Allah. Dan juga menunjukkan kita orang yang bergegas di dalam melakukan ketaatan. Bergegas kepada surga. Bergegas kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini tentang ini. Ketawaduan Nabi SAW. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaAllah kita singkat juga. Karena kita akan menghadiri majlis maulid di Al-Bahjah 2. Kita langsung kepada hadis Nabi SAW. Kita masih di dalam bab. Fadlu. Babu fadli du'afatil muslimina wal fuqara'il wal khamilina. Bab keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Dan orang-orang fakir dan orang-orang yang tersembunyi artinya tidak masyhur. Bukan berarti nanti orang kaya enggak punya kemuliaan. Bukan berarti orang yang masyhur tidak ada kemuliaan. Ada orang yang masyhur di dunia dan masyhur di akhirat. Ada orang masyhur di dunia, masyhur di akhirat. Ada orang yang masyhur di dunia dihinakan di akhirat. Ada orang yang dihinakan di dunia tidak masyhur tapi masyhur di akhirat. Ada orang yang di dunia nyungsep di akhirat sengsara. Na'udzubillah. Macam-macam manusia. Dan yang paling aman adalah di dunia tidak masyhur, di akhirat masyhur. Yang paling aman adalah di dunia tidak masyhur, di akhirat masyhur di hadapan Allah. Sampai sebagian mereka kasih Allah minta keramat dan sebagainya tidak usah ditampakkan di dunia. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah tampakkan keberhasilan perjuanganku nanti setelah aku mati. Takut fitnah untuk dirinya sendiri. Dan alangkah banyaknya kemasyhuran bapak merusak anak. Bapakku begini, bapakku begini, bapakku begini. Dan yang paling aman adalah masyhur di akhirat. Biarpun di dunia tidak masyhur Allah. Dan alangkah banyaknya orang mencari kemasyhuran di dunia atas nama akhirat. Ya? Dunia pesantren, kekiaian, dunia ilmu Allah. Ini adalah kemasyhuran di dunia. Sehingga kembar-kembar yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selalu yang dihafal ayat itu. Enggak ingat ayat yang menghantam atau yang menghukum orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kemasyhuran di dunia bisa menjadikan sebab kehancuran dirinya atau kehancuran anak-anaknya. Dalam riwayat disebutkan innallaha yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya. Allah mencintai dari hamba-hambanya yang tersembunyi dan yang bertakwa. Idza hadaru lam yu'rafu, idza ghabu iftaqidu. Kalau mereka hadir, enggak ada yang tahu kalau ini orang besar. Baru setelah meninggal, baru orang sadar. Allah, mana itu orang baik itu? Allah. Orang-orang yang tersembunyi. Ulama-ulama yang tersembunyi. Orang-orang tidak pakai kemasyhuran. Dan semoga Allah mengampuni yang masyhur. Menyelamatkan ulama yang masyhur. Menjaga anak-anak keturunan ulama-ulama yang masyhur. Jangan sampai menjadi musibah buat anak keturunannya. Baik, kita lanjutkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abi Hurairah qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innahu sesungguhnya layati, sungguh akan datang nanti ar-rajulu, seorang laki-laki, as-saminu, yang gemuk. Bukan berarti gemuk fisik, maksudnya orang yang terlihat cukup, enggak ada kurang makan. Jadi dulu itu gambarannya orang cukup itu adalah gemuk, artinya enggak kurang makan, orang kaya gitu maksudnya. Padahal sekarang yang melarat bisa gemuk ya. Yang kaya kurus banyak. Banyak mikir duit. Baik, layatir rajul saminul azimu. Akan datang orang yang gemuk. Besar. Tapi ini istilah. Jangan dipahami, waduh orang gemuk nanti orang hina. Bukan. Jadi orang yang cukup. Dengan harta cukup. Pangkat ada. Layazinu indallahi janaha ba'udatin. Tidak ada nilainya di hadapan Allah dibanding dengan sayapnya nyamuk. Jadi enggak sebanding dengan sayapnya nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hakikat kemuliaan itu bukan gebyar di dunia. Bukan harta yang melimpah ruah yang engkau kumpulkan. Bukan pangkat yang engkau kejar. Bahkan bukan hafalan yang engkau sibuk dengannya setiap hari. Ingat, akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah di saat orang dilihat oleh Allah dengan ainur rahmati. Jika di saat Allah melihatnya dengan mata kasih sayang, itulah orang mulia. Dan bagaimana mengambil kasih sayang Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Bersifatlah sebagai hamba yang layak untuk dikasih sayangi. Termasuk orang tertindas lihat dikasih sayangi oleh Allah. Orang-orang lemah dikasih sayangi oleh Allah. Maka jika engkau ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka berkasih sayanglah dengan orang yang dikasih sayangi Allah. Maka baru mulia nanti kita. Abdi maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Allah hadis Qudsi. Allah berfirman, hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Bingung seorang, ya Allah, bagaimana engkau sakit, wa anta rabbul alamin. Bagaimana engkau sakit, kau adalah Tuhan semesta alam. Dijawab oleh Allah, fulan sakit, si al sakit, si bis sakit. Kau tidak kunjung, tidak tergerak untuk membantunya. Padahal jika engkau datang kepadanya atau membantunya, ketahuilah, rahmatku bersamanya. Aku ada bersamanya. Aku bersamanya. Ini jelas-jelas menunjukkan kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada takwil. Kalau enggak pakai takwil kacau maritu di sini bukan berarti Allah marit sakit senyuguhan. Jadi ada kelompok sesat dalam akidah-akidah sesat. Mujassimah. Itu kalau sudah ada ayat tentang anggota tubuh atau tentang sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah enggak boleh ditakwili. Enggak boleh ditakwili. Sehingga kalau sudah maritu nanti harus bilang Allah sah. Kurang ajar. Allah lupa nanti. Ada dalam Al-Quran. Maka ini mengukuhkan bahasa manhaj kita ahli sunnati wal jamaati dalam hal ini. Ada namanya takwil. Yaitu membawa makna dari zahirnya kepada selain zahirnya. Dengan hujah-hujah yang kuat. Melalui riwayat atau hujah-hujah yang lainnya. Yang maritu di sini bukan hakikatnya Allah sakit. Akan tapi Allah bersama orang yang sakit. Allah bersama orang lemah. Allah bersama orang gak mampu. Allah bersama orang tertindas. Dan ingat, hitungannya semuanya ada. Apa yang Anda lakukan dari kedzaliman hari ini ada hitungannya. Dan tidak akan luput. Catatannya persis dan sangat jelas oleh malaikat. Yang Anda lakukan dari kedzaliman hari ini akan Anda petik di esok hari. Dan Anda harus memetiknya. Maka hentilah dari berbuat zalim. Khususnya berbuat zalim kepada orang-orang seperti ini. Dan jangan meremehkan kepada orang-orang lemah. Jangan meremehkan fakir. Sekarang memang budaya hidup kita sudah lain. Penghormatan hanya diberikan kepada orang kaya. Kalau sudah bermobil, ahlan wa sahlan. Kalau orang fakir tidak dianggap. Problem. Padahal doa kemuliaan adalah bersama doa pengkabulan doa bersama orang fakir. Orang-orang fakir ini disebutkan orang yang kelihatannya gagah, perlente, cukup, mobilan dan sebagainya, kadang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sayapnya nyamuk pun enggak ada. Allah, semoga Allah menjadikan orang kaya yang bersama kita adalah kaya ahli surga. Ini adalah yang disebut orang kaya yang enggak kenal Allah. Orang kaya yang enggak kenal Rasulullah. Nanti ada keutamaan orang kaya ada. Al-mu'minul qawi. Orang mukmin yang berkuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah dari yang lemah. Jangan saya better beli akidahnya gara-gara enggak kurang makan. Lihat, bukan saja terbeli akal akidahnya, terbeli akhlaknya gara-gara urusan makan. Lihat, alangkah banyaknya seorang anak muslim atau muslimah bekerja di tempat yang dia dihinakan. Agamanya dirusak. Bekerja di tempat yang haram Allah. Apa yang dicari itu semuanya? Dia hina dengan kefakirannya. Fakir menjadikan dia hina, lihat. Bukan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ngomong yang penting aku dapat kerja, yang penting aku dapat duit. Dan hati-hati. Semuanya ini ada hitungannya di hadapan Allah. Jangan yang penting aku dapat duit, carilah yang halal. Dan sungguh yang halal amat banyak, lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tidak ada rasa takutnya di hati kita kepada yang haram itu musibah besar di diri kita. Selagi orang berani dengan yang haram, yang satu sangat mudah melakukan haram yang kedua. Akan tapi jika orang yang takut terjerumus dalam haram, kalaupun terjatuh dalam haram mudah kembali dan menyesal. Dan takutlah kepada Allah. Kita majlis ini untuk membawa si fakir masuk surga. Ya sudah fakir masuk neraka. Sengsara benar itu manusia. Fakir enggak sholat. Kurang ajar. Nyolongan. Mentungan. Gunjing. Fakir. Allah. Semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Amin. Lalu ada yang berbisik, enakan kaya maksiat. Enggak, oh pentungannya lebih gede dan tidak akhirat. Kaya, alim, kurang ajar, wah lebih gede lagi kedzalimannya. Yuk kita selamat. Kita berusaha untuk selamat. Majelis ini majelis keselamatan. Juru selamat kita adalah Rasulullah. Kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat. Jadi nilailah orang. Penilaian orang itu yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam hatinya tentang keimanannya. Siapapun dia. Rib'i seorang yang terlihat hina. Dalam kisah. Disuruh untuk datang ke kaisaran. Ke kaisar yang kafir. Suruh datang ke tempat tersebut. Lihat. Biasanya orang kalau masuk ke kaisaran. Itu adalah dengan merangkak atau kesot. Tapi Rib'i tidak pakai baju berlente. Enggak usah pakai Mercy. Enggak usah pakai BMW. Enggak usah pakai mobil mewah. Kalau sekarang apa? Enggak usah pakai Alphard. Enggak usah pakai segala macam. Kiainya datang biasa. Ini Rib'i. Kiai kadang-kadang harus setting begitu. Kiai harus kalau enggak pakai mobil mewah nanti enggak dihargai. Jadi harganya di mobil bukan di ulama, bukan di ilmunya. Musibah. Dan kita menemukan sekelompok orang seperti itu. Jadi menganggap kemuliaan itu dengan materi. Itu adalah awal kelemahan iman. Rib'i datang lihat. Masuk ke tempatnya kaisar yang kafir. Dia adalah dengan baju yang sangat sederhana karena dia bukan orang kaya. Keledainya ditaruh. Kemudian datang. Mau kemana? Aku akan ketemu kaisarmu. Siapa engkau? Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusannya Nabi Muhammad. Utusan-utusannya Nabi Muhammad. Akhirnya dia datang. Orang pada bingung. Ini orang kok berani bener nih. Yang lain pada kaisar jalan dengan bokongnya, jalan dengan kakinya, lututnya. Kenapa orang langsung datang? Dan duduk langsung di sampingnya kaisar. Kaisarnya bingung ini. Siapa engkau? Dia menjawab lebih tegas lagi. Aku adalah utusan-utusannya Muhammad. Ana Rasulur Rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah utusannya-utusannya Muhammad. Gemeteran sang kaisar. Baru utusan-utusannya sudah kayak begini. Gimana utusannya? Bagaimana Muhammadnya? Allah. Nah inilah. Makanya kalau jadi tim dakwah Al-Bahjah itu yang benar. Ngelobi ngalampu. Tegas assalamualaikum yang benar gitu loh. Yang agak ram, orang enggak percaya ini mau ngapain anak ini. Ah, belajar timnya mana tim? Tegas, Rib'i. Langsung begitu. Jadi wibawa. Lihat, dia. Apa tujuanmu ke sini? Membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah. Duduk. Di sini dikelilingnya manusia diperbudak oleh kaisar. Dia berkata dengan tegas, aku tugas ke sini untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah. Tambah gemeter nih. Sendiri gak pakai pasukan loh. Lihat iman di dalam hatinya itu punya pancaran, punya kekuatan. Dan itu karomah. Sehingga orang yang dikirikannya menjadi takut. Jadi wibawanya adalah dengan kekuatan iman di dalam hatinya. Bukan harus dikemas dengan model macam-macam. Kekuatan iman di dalam hatinya punya pengaruh. Sehingga Rib'i punya wibawa di hadapan seorang kaisar, bahkan punya wibawa di hadapan orang pasukan-pasukan semuanya. Dan dihormati Rib'i setelah itu. Allah. Ini maksudnya bahwa kadang penilaian kita itu adalah dengan materi. Dan itu awal kehinaan kita. Kalau penilaian kita adalah dengan materi. Kemuliaan yang dilihat dari baju. Kemuliaan dilihat dari mobil. Kemuliaan dilihat dari rumah. Allah. Kalau ada orang kaya bersama kita, kita doakan semoga kaya masuk surga. Amin. Akan tapi jangan sampai kita memandang dia karena kekayaannya. Artinya kita merendahkan dia dan kita tidak memandang dia. Kalau orang itu faham, orang kaya itu faham. Jika dia kenal kiai, kok kiai itu melihat hartanya bukan melihat dia. Semestinya tersinggung dia. Kiai itu, orang kaya itu. Jadi orang kaya itu kalau dekat sama kiai, kok kiainya itu melihat hartanya. Sebetulnya dia tersinggung. Kamu hanya mau dengan hartaku. Kan begitu. Sebab yang dihargai hanya hartanya. Semestinya yang dihargai adalah akhlaknya, kedekatannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada masalah kita mencium tangannya orang kaya, tapi yang soleh. Bukan karena kekayaannya. Man tawadu alihuniyin dihinahu zahaba'anuh tulutha dinihi. Patuh tawadu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 agamanya hilang. Lihat. Tapi kalau orang kaya yang beriman, pejabat yang beriman, yang takwa, cium tangan, mau kita. Kalau zaman sekarang datang Khalifah Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz, datang ke sini, cium tangannya. Bukan saja tangannya, kaki-kakinya cium. Allah, Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau si siapa? Tidak boleh gunjing orang. Si siapa pokoknya? Imam yang enggak benar ya enggak perlu dicium. Alhamdulillah sama yang lainnya. Ingat bahasanya. Ukuran kita menghormati seseorang harus kita kembalikan kepada kedekatannya kepada Allah. Dan bukan sesuatu yang aib jika kita menghormati seseorang karena dia dekat dengan orang soleh. Itu tanda iman. Kita memuliakan seseorang karena dia dekat dengan orang soleh. Bahkan dalam dunia tarbiyah itu semacam itu, lihat. Bahkan anaknya orang soleh pun kita hormati karena menghormati bapaknya yang soleh. Cuman biasanya orang soleh akan mendidik anaknya. Anaknya yang belum waktu dihormati, jangan dihormati. Anakku rusak nanti tambahan. Makanya anak yang masih kecil biasa saja. Dia masih bodoh, tidak punya ilmu. Anak bukan ke bapak, anak bukan kiai. Dan ini juga kerusakan. Kemuliaan bapak kadang-kadang merusak anak. Anaknya kiai. Waduh. Kemana-mana dibilang? Jawa Timur, di Jawa Timur. Kalau anaknya kiai dibilang apa ke Jawa Timur? Gus. Gus, gus, gus, gus, gus. Ah, bahas kebanyakan gus akhirnya gosong itu nanti. Gus, gus, gus, gus, gus. Anaknya kiai, gus. Akhirnya anak tertanam kesombongan. Mana kemuliaan diajarkan Nabi tawadhu, bukan sombong. Dipinggal, apakah dipanggil gus? Tidak boleh. Boleh. Maksudnya, biasanya berlebih-lebihannya orang, itu merusak anak. Sampai ada seorang alim besar menitipkan anaknya, di muridnya, tambah rusak. Kenapa? Muridnya ini tidak berani marah dengan anak gurunya. Sehingga ngapa-ngapain dibiarkan saja. Ngapa-ngapain dibiarkan. Akhirnya apa? Mondok 3 bulan, bisa ngerokok, bisa main kartu, bisa begini, bisa bapaknya bingung nih. Ngaji gak pernah. Waduh, musibah ini. Baik. Ini sisipan. Karena ini juga musibah. Kadang-kadang anak rusak, anaknya ustaz, anaknya alim itu kadang-kadang rusak gara-gara yang berlebih-lebihan dari orang yang mengagungkannya. Allah. Memang, kalau kita menghormat anak guru kita, wajib kewajiban kita. Tapi jangan sampai menjerumuskan mereka. Bahkan tanda cinta kita kepada mereka harus tanda bekti kita, balas budi kita kepada guru kita, bagaimana anaknya guru kita harus bisa melanjutkan bapaknya. Melanjutkan bapaknya. Dan kita punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau marah jika pernah ini teruji suatu ketika, yaitu melihat pelanggaran. Kalau ada putra yang langgar, kok tidak dilaporkan, yang enggak melaporkan itu malah dihukum. Sudah tahu anak yang langgar kok tidak dilaporkan. Berarti kamu tidak cinta kepada anakku. Kamu saya didik, kenapa anakku kau biarkan salah? Loh, itu hebat, bukan malah diku. Anak saya mah lain. Itu mah calon iblis. Biasanya begitu, dikultuskan itu anaknya. Belum anak kecil dikultuskan, anak saya mah lain. Dia hamilnya berapa bulan. Bibuknya tidak pernah tidur. Ini kelebihannya. Masih bayi sudah dibikin cerita aneh-aneh ini. Oh, akhirnya anaknya benar. Jadi iblis. Ini termasuk dunia tarbiyah yang harus diperhatikan. Makanya ada dikatakan oleh para ulama. Kadang kebesaran orang tua fitnah buat sang anak. Kebesaran orang tua fitnah bagi sang anak. Sehingga makanya tadi istimewa adalah di dunia tidak masyhur tapi di akhirat masyhur. Aman nih. Kalau memang harus masyhur di dunia, semoga Allah menyelamatkan anak keturunan kita. Amin. Baik. Baik, hadis ini menunjukkan sangat jelas bahwasanya, lihat, alangkah banyaknya orang kelihatan di dunia mulia, dihargai, dihormati, ternyata di akhirat tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dibanding dengan sayapnya nyamuk saja tidak ada. Betul-betul tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan Al-Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami silakan yang bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Buya Yahya dan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada satu persanaan dari saya, Buya. Orang yang anti maulid dan anti tahlil itu kalau salah satu di antara mereka ada yang mati, terus proses kematiannya gimana? Apakah enggak ada tahlil juga atau maulid ada talqin gitu? Berarti kalau enggak ada semua itu kayak ngubur apa gitu. Demikianlah. Mohon penjelasannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa makna dari ayat Ku angkusikum wahlikum nar. Sedangkan di situ artinya kan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa ini tidak berbalik dengan dalam kehidupan kita sehari-hari kan harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan tahlil, maulid dan sebagainya adalah amalan yang sangat syar'i. Dan kalau bicara hujjahnya adalah sangat jelas. Pembahasannya itu adalah masalah ihda'ut thawab. Istilahnya di dalam kajian ilmiah bukan tahlil. Tahlil itu kayaknya spesial ya di beberapa tempat saja termasuk di Indonesia. Para ahli ilmu mengatakan tahlil itu dengan katanya ihda'ut thawab. Menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Dan itu disepakati oleh para a'immah. Tiga a'immah. Ya, sudah sangat jelas. Sudah kita sebutkan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Akan tapi yang dinukil dari Imam Syafi'i dijelaskan oleh ashab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, maksudnya tidak sampai adalah jika tidak dihadiahkan. Akan tapi disimpulkan oleh pengikutnya nanti setelah itu bahwasanya semuanya sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah nyampe dengan riwayat-riwayat Imam Muslim punya hadis masalah haji dan banyak dan dijelaskan para ulama masalah menghadiahkan pahala nyampe itu adalah istilah tahlil. Baik, itu adalah hujahnya sangat jelas. Adapun masalah jika ada orang ada masalah talqin, itu masalah khilaf. Ada yang tidak mengambil hadisnya enggak ada talqin. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talhisul Habir beliau meriwayatkan tentang hadis talqin dan beliau mengatakan wa isnaduhu salih. Isnadnya. Jadi hadis ini benar menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab talhisnya. Yang lain tidak mau hadis ini, makanya yang lain tidak pakai talqin. Jadi kalau yang tidak mau talqin, ya tidak apa-apa. Kalau pakai talqin, kita pakai talqin. Karena memang ada riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan isnadnya salih itu siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendekar Amirul Mukminin fil hadis. Semua pakar hadis yang datang setelahnya wajib kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau adalah seorang alim faqih Syafi'i dan beliau juga dalam madhabnya Asy'ari, akidahnya. Madhabnya Syafi'i Asy'ari, semuanya tidak bisa lepas dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya kitab Talhis, Talhisul Habir. Beliau menuliskan tentang hadis talqin ini dan itu dikatakan isnadnya soleh. Siapa yang berkata? Ibnu Hajar. Kalau ada orang ngaku muhaddits di akhir zaman, beranikah ditanding dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau Ibnu Hajar dengan hafalan. Kalau orang sekarang pakai al-ustad al-computer. Saf sanang, saf sini. Muhaddits, muhaddits, computer. Muhaddits, muhaddits, al-maktabah syamilah, maktabah, yani muhaddits, muhaddits. Pakai Romo Syekh Google. Syekh Google. Firman, dulu menghafal. Sekarang Syekh Google sama Syekh Yahoo. Apa ini? Muhaddis begitu. Tidak ada begitu. Ulama. Ulama dulu mau hafal. Ya. Baik. Ini adalah masalah itu. Nah, kalau Anda menemukan orang keluarga Anda meninggal, Anda perlakukan seperti yang Anda yakini. Dan semoga diampuni dia. Cuma kalau keluarga ini menarik, enggak mau, ya sudahlah, enggak apa-apa. Anda lakukan itu semuanya. Itulah ya. Jadi lakukan seperti yang Anda yakini. Misalnya Pak, orang satu keluarga Anda paling bandel. Ada orang maulid musuhi dan sebagainya. Akhirnya mati. Ya. Biarin mati. Bacakan apa tahlil, bacakan talqin. Dia akan lebih senang nanti. Dan ketemu lagi nanti di akhirat insyaAllah di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ada. Nah. Jadi syai'an yasaluna anit talqin wa anil ihda'i thawab. Naam, naam. Naam, tum. Naam. خان هنا عم اجاز هنا خلاص وثاني بزياده نعم تزيد الحمد لله تمام نعم هاي itu yang dikatakan saya sudah jelas bahasanya seperti itu tadi. Kemudian ada masalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini maksudnya nunjukkan tanggung jawab dan kewajiban dihubungkan dengan satu riwayat lain bahwasanya riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Engkau akan ditanya oleh Allah dengan apa yang telah diamanatkan oleh Allah kepadamu. Tanggung jawabku angfusakum, jaga dirimu sendiri. Tentu. Keselamatan dirimu sendiri harus kau jaga. Wa ahlikum naro. Kemudian keluargamu dari api neraka. Maksudnya, Bu, singkatnya begini. Bapak Ibu kalau ngaji jangan sendirian. Anaknya di mana? Itu saja ringkasnya dulu. Nah. Al-aba yata'allamun yadrusunu aina al-abna hada wa anfusakum alaikum nar sa'alna hada hada aina al-abna di mana anak-anak aina al-usra aina di mana keluarga itu ku anfusakum jadi jangan sampai kita hanya sibuk ngurus diri sendiri ya dekat kepada Allah dirinya anak mah terserah enggak harus kita pikirkan anak kita semuanya dan itu adalah makna ku anfusakum wa ahlikum nar dan ketahuilah orang yang di bawah naungan kita nanti akan nuntut. Akan nuntut anak kita, akan nuntut di saat kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Keluarga kita akan nuntut di saat kita membiarkan mereka tidak sholat. Kita tidak pernah mengingatkannya. Akan tapi lihat, sebelum Anda melangkah kepada mengingatkan, lazimi terus semacam ini. Mungkin ada yang hadir ke tempat ini yang anaknya belum bisa dibawa ke sini. Atau suaminya belum bisa dibawa ke sini. Atau istrinya belum dibawa ke sini. Itu marhalah kedua, itu tingkat yang kedua. Yang pertama tekuni dulu nih, benar. Tapi harus ada tergerak di hati kita. Setelah aku benar-benar diri, pelan-pelan aku akan membawa orang di sekitarku. Jangan putus asa. Wah, kalau begitu kalian sekalian dah masuk bareng-bareng neraka. Wong saya sudah ibadah-ibadah baik, tetap masuk neraka. Mending masuk neraka sekalian dah bareng-bareng. Nggak usah ngaji. Nah, ini kacau nanti. Jadi tetap ngaji. Hudur majelis. Dan diniatkan semoga anaknya baik. Akan tapi lihat. Untuk membuat perubahan itu semuanya, yang terpenting adalah bukan gerakan dohir, akan tapi kentek di dalam hati yang paling utama dan pertama. Ada keinginan untuk membawa anak-anak kita semuanya. Keinginan membawa keluarga terus dibarengi dengan panjatan doa. Nah, kalau kita sudah kuat di dalam memanjatkan doa terus hadir di hati kita, maka secara otomatis akan berubah menjadi ungkapan di lidah. Eh, yuk ngaji. Eh, yuk kesini. Jangan beli itu. Jangan beli ini. Kenapa? Hati kita sudah kuat. Tapi kalau hatinya melemah, lihat. Apalagi mengaji, mau ngaji gak sambung, hanya ngaji ikut-ikutan, lihat. Enggak akan membuahkan apa-apa. Hari ngaji tok, datang saja. Akan tapi lihat, gerakkan apa lintaskan di hati Anda, siapapun Anda. Serusak apapun keluarga Anda, Anda tidak berurusan dengan siapa-siapa. Anda berurusan dengan Allah yang Maha Kuat yang bisa merubah hati siapapun. Hatinya manusia yang paling jahat zaman itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab, kejam. Akan tapi dirubah menjadi hati yang sangat lembut. Kejamnya Sayyidina Umar itu seperti apa? Kejamnya Sayyidina Umar bin Khattab seperti apa? Lihat. Sayyidina Umar bin Khattab menemukan istrinya mempunyai anak. Jadi setelah istrinya lahir karena beliau sering perang sebelum masuk Islam, menemukan istrinya setelah sampai di rumah tanya istrinya, "Ini anak siapa?" Ada anak gadis kecil. Dilihat, "Ini anakmu." Istrinya sudah gemeteran, ini bakal dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. "Anakmu? Anakku itu?" Iya, merah, wajahnya hitam. Kemudian tiba-tiba mengambil alat atau cangkul, diboncenglah anak ke tengah padang pasir. Dan digalikan tanah. Dan di saat Sayyidina Umar bin Khattab menggalikan tanah, wajahnya kena debu dan jenggotnya penuh kena tanah. Sang anak itu senang diajak bapaknya, dipikir ajak main-main. sampai sempat ngomong, abah-abah jenggotmu kotor, dibersihkan itu jenggot. Setelah jenggot dibersihkan, rupanya oleh Sayyidina Umar dipegang dan dimasukkan ke liang lahat dan ditanam hidup-hidup. Allah, kejamnya hati saat itu. Akan tapi lihat, di saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar itu sangat mesra. Sampai diketemukan waktu jadi khalifah, gulat dengan anaknya di halaman rumahnya. Kemudian sahabat Sayyidina Umar berkata, wahai khalifah, tidak pantas engkau khalifah gulung-gulung sama anak. Marah Sayyidina Umar. Malam yarham bi auladi, lam yarham bi ummatihi. Yang tidak punya kasih sayang dengan keluarganya, tidak akan punya kasih sayang dengan umatnya. Marah. Padahal dulu kejam enggak itu, ternyata gulat sama anaknya. Gulat. Mana ada bapak sekarang gulat. Gendong aja enggak mau. Mak, undang nana. Gulat Sayyidina Umar, gulung-gulung begitu. Allah. Baik, itulah jadi, jangan nyerah. Anda urusannya dengan Allah. Sejelek apapun keluarga kita, sejak apapun, ngadulah kepada Allah. Dan berharaplah kalau bukan di anak kita, cucu kita nanti. Kalau bukan di suami, anaknya suami. Anak kita juga kan gitu. Kalau bukan di, jadi terus kita berharap kepada Allah. Tapi harus ada upaya-upaya untuk merubah itu semuanya. Sampai di sini saja insyaAllah. Karena waktu... InsyaAllah kita bisa langsung ke sana biar dia dibujuknya tidak terlambat. Kalau siap nanti apa ini? Oh iya, sekaligus pengumuman ini ada yang pertama program SD Islam full day yang ingin mendaftarkan anaknya untuk kelas 1 bisa nerima pindahan kelas 1, 2, 3, 4. Jadi pindahan dan alhamdulillah sudah mencukupi kelasnya, tinggal penambahan-penambahan saja dan kelasnya sudah disiapkan, jangan khawatir. Kita akan didik anak-anak dengan pendidikan yang khusus, khususnya di dalam Al-Quran. Al-Full Day. Ini. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita di tempat yang salah. Dan diadakan sekolah ini juga untuk memenuhi permintaan sebagian saudara-saudara yang bingung menyekolahkan anaknya. Saya itu sibuk, Buya. Pulang berangkat pagi, pulang sore. Saya harus masukkan anak saya ke sekolah full day. Akan tapi tidak semua full day kan akidahnya benar. Makanya saya bingung. Akhirnya kita membuat sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian jangan lupa undangan maulid hari ini ya, kita rombongan konvoi ke sana. Kemudian ada pengumuman, dimanapun Anda berada, jika menemukan orang yang keliling lalu meminta sumbangan, baik membawa proposal atau membawa foto saya. Oh, foto. Foto berdua, saya rangkul. Kan saya foto kan rangkul. Ini Buya, ini adalah saya diutus untuk keliling cari duit. Jangan dipercaya, itu pembohong. Enggak ada. Tidak ada orang minta. Karena ada ditemukan di daerah Indramayu, Cirebon, dan tempat yang lain. Ada orang pakai mobil. Kemudian datang turun. Assalamualaikum ya kalem, hormat. Ngaku utusan Buya. Giliran tidak kasih, ngamuk-ngamuk. Wah, ini sudah menunjukkan bukan utusan kita. Tidak, kita tidak pernah mengutus orang itu. Jadi tidak ada. Kalau ada orang minta-minta atas nama Al-Bahjah Pesantren Buya Yahya, itu adalah bohong. Tidak ada. Tidak ada proposal keliling. Tidak ada muter-muter ya. Jangan, tidak ada. Bohong langsung saja. Inti bohong. Itu saja. Ini saja. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Muliakan kami di mata hamba-hambamu dan muliakan kami di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan kau hinakan kami, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Mulia. Ya Allah, siapapun yang hadir ke tempat ini, mereka punya hajat, kabulkan hajat mereka, ya Allah. Ada di antara mereka yang sudah bisa hadir ke sini, akan tapi keluarganya belum. Akan tapi hati mereka ada kerinduan untuk membawa keluarganya, maka kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Dan mudahkan untuk membawa keluarganya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Sungguh engkau tahu siapa mereka, ya Allah. Mereka juga menginginkan keluarganya bergabung di tempat mulia ini, ya Allah. Dan jadikan kami sebab orang lain menjadi baik, ya Allah. Jadikan kami sebab orang lain bisa menghadiri ke tempat ini, ya Allah. Dan jadikan kami pembawa orang-orang yang belum kenal majlis seperti ini ke majlis ini, ya Allah. Jadikan kami orang yang menghantarkan orang lain kepada kebaikan, ya Allah. Agar menjadi tambahan amal kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami datang ke tempat ini. Ada yang banyak membawa dosa, maka ampuni mereka. Jangan kau cabut mereka sebelum kau ampuni dosa mereka. Ya Allah, wujudkan keindahan, ya Allah. Kebahagiaan di dalam hati kami. Dan jadikan kebahagiaan kami adalah di saat kami rindu kepadamu. Di saat kami beribadah, ya Allah. Dan jadikanlah dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Jadikanlah pangkat adalah di zahir kami. Dan jangan sampai pangkat masuk di hati kami, Allah. Dan jadikanlah penilaian kami kepada seseorang karena kedekatannya kepadamu, ya Allah. Bukan karena dunianya, ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu tentang kami, ya Allah. Yang sempit rizkinya, engkau maha tahu, ya Allah. Mereka ingin rajin ibadah, maka cukupkan rizkinya dengan rizki yang halal, yang penuh berkah, ya Allah. Yang terbelit hutang, ya Allah, engkau maha tahu siapa mereka. Ya Allah, gerakkan hatinya untuk membayar hutangnya dan mudahkanlah, ya Allah. Jangan terus-menerus tersiksa dengan hutang tersebut, ya Allah. Yang masih mempunyai pekerjaan yang haram. Sungguh, ya Allah. Mereka hadir ke tempat ini karena ingin mulia, ya Allah. Dan terima kasih kepadamu, engkau telah gerakkan hati mereka. Biarpun pekerjaannya masih haram, tapi ada kerinduan di dalam hatinya. Maka kami mohon setelah itu, ya Allah, rubahlah pekerjaannya, gantilah dengan yang halal, yang lebih berkah dan lebih banyak, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus harut dalam kehinaan, keharaman, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kenistaan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari berbohong di pasar. Jauhkan kami dari menipu orang lain. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Dan mukaddimah-mukaddimahnya. Yang saat ini banyak terjadi, ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi perzinaan di sana sini. Dan engkau sungguh maha tahu, ya Allah. Maka kami mohon jagalah anak keturunan kami, keluarga kami, masyarakat kami yang hadir dari zina yang hina dan kau hinakan. Bencikan kami semua kepada zina. Dan jika ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka dan tutup aib mereka, ya Allah. Dan mudahkanlah kepada mereka pintu halal, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke tempat ini, jika mereka orang fakir, jadikan fakir ahli surga, ya Allah. Dan cukupilah urusan dunianya. Dan jika yang datang ke tempat ini orang kaya, jadikan mereka kaya ahli surga, ya Allah. Jadikan amal hartanya bermanfaat untuk agama kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada yang datang punya jabatan, ya Allah, jadikan mereka masuk surga dengan jabatannya. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan yang hadir ke tempat ini ikhlas. Ya Allah, yang berjuang di tempat ini mulai dari ustadznya, yang berjuang dalam pembangunan pesantren baik dengan hartanya, atau tenaganya, atau pikirannya, atau yang berdoa, ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan dan ketulusan, ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas dan jadikan mereka yang sudah berjuang keikhlasan, ya Allah. Kami sungguh tidak rela jika mereka berjuang akan tapi tidak kau terima, ya Allah. Kami tidak rela, kami tidak rela. Terima amal baiknya, ya Allah. Gantilah dengan segala kebaikan di dunia untuk dirinya, keluarganya, dan usahanya, dan semuanya, ya Allah. Berikan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dan ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, ya Allah. Orang-orang yang kau muliakan. Dan orang tua yang hatinya keras, ya Allah. Yang mempersulit pernikahan putra-putrinya, Allah, lembutkan, ya Allah. Jangan biarkan terus hatinya keras, lalu masuk nerakamu dan murkamu, ya Allah. Para orang tua, mudahkan mereka untuk menikahkan putri-putri mereka, putra-putra mereka, ya Allah. Dan berikan kepada mereka kesadaran di saat mendengar doa ini, ya Allah. Dan berikan mereka kesadaran, ya Allah, saat ini, ya Allah. Yang ingin menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Keturunan yang soleh-solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, kelak saat kau cabut nyawa kami. Kami mohon, ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami, ya Allah. Saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La Allah Muhammad Rasulullah. La illallah Muhammadur Rasulullah. La ha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal amin. Walin. وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تؤاخذنا بما بدر منا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونطلب منك ونسألك من خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم احشرنا في زمرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، احشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لمشايخنا، واغفر لإخواننا، واغفر لجميع من له حق وفضل علينا يا رب العالمين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ini tidak usah salaman, bisa langsung saja biar tidak terlambat. Mohon maaf. Siap-siap langsung yang mau berangkat ke Buyut langsung nanti konvoy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.